الحمد لله الذي بربي الأخير وجاء بده بربي إساني وأنزل كتابا هدى ونورا وأنزل سبعا من المسني يهدي به من يرجو لقاء ربه ونائل الأمني أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ربني اللهم فصل وسلم على إمام الأبرار والمقربين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنصار والمهاجرين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimahkumullah yang saya muliakan, saya hormati panitia penyelenggara Tabligh Akbar Masjid Nurul Islam Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Imam Rawatib, wabil khusus Adinda Al-Ustadz Darwin Nasution, Darwin Hasibuan, Qori yang sangat indah melantunkan ayat-ayat suci Allah. Mudah-mudahan banyak pengikut di Sumatera Utara seperti beliau. Amin. Amin ya Rabbal. Dan yang saya cintai, saya banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahkumullah. Puja dan puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai malam ini kita masih dalam keadaan hidup dan bernapas, berarti masih ada peluang, masih ada kesempatan bagi halayak kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tarikan ilal ilmi salakallahu bihi tarikan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Niat ibu bapak dan saya pribadi, ketika Allah masih memperkenankan kita semua untuk hidup dan bernapas di kolong langit ini, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengabdikan diri di jalan Allah. Sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Bayangkan, di dalam catatan hadis Nabi berkata, kalau orang datang ke majelis ilmu itu, satu langkah dihitung 70 pahala. Bayangkan saya dari Jakarta ini 4 hari 4 malam saya di perjalanan. Tiba di sini dalam kondisi yang dalam keadaan sehat wal afiat. Bahkan tadi sempat memimpin imam masjid PTPN Nusantara di Tanjung Merawah. Saya niatnya mau sholat biasa, sholat maghrib, karena tabiat saya itu suka berjemaah. Di masjid ini keliling Indonesia dengan mobil, saya mampir situ, ada yang kenal, Ustadz Yahya ya? Iya, sekaligus saja Ustadz jadi imam. Oh, saya orang yang tidak biasa imam. Enggak, Ustadz aja jadi imam. Oh, udah saya imam. Alhamdulillah, Al-Fatihahnya bukan Al-Peteko.

tendensi Anda mengatakan hal itu. Ya, saya sudah mengislamkan begitu banyak puluhan ribu yang di Indonesia ini. Takut mereka ragu dengan kalimat itu dan kembali kepada kekafiran. Interesnya adalah vertikal, tauhid. Ada baca, dengar gak tadi Qori baca? Isada an-nasrullahi walfat wa ra'aitan nasa yakuluna fidinil lai afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Berbondong-bondong mereka masuk Islam. Dengar kalimat begini, dia keluar lagi. Innalillahi. Siapa yang akan dituntut oleh Allah? Saya. Itu interesnya, Pak. Itu kepentingannya. Coba, baru saya balas. Mana Pak Hakim pasal dan ayat dalam undang-undang kita? Doakan orang cepat mati, ada enggak kira-kira? Hakim bilang memang enggak ada sih. Allahu Akbar. Harus lebih lincah daripada ular. Enggak ada yang bisa tangkap ular kecuali pawang. Nah, selama ini kan orang bilang-bilang, kenapa Ustaz Yahya kok enggak masuk penjara? Ya memang, saya tahu hukum. Saya jalan ke sana kemari sendiri. Kepentingan apa? Makanya ada jemaah bilang, Ustaz nih, ada dana Ustaz. Ustaz apa? Dana travel. Ustaz buka travel haji dan umroh. Aduh, mohon maaf Bu, saya nonton TV, bukan sedikit yang masuk penjara gara-gara itu. Kasih ajalah yang lain. Menteri Agama tuh, Pak Maftu Basuni, mantan Menteri Agama, bukan yang sekarang. Kalau yang sekarang bela-bela LGBT tuh. Enggak mau saya berteman kalau yang sekarang. Dulu teman saya Menteri Agama, Pak Maftu Basuni. Beliau ngundang saya ke kediaman beliau. Ini ada dokumen kami. Pak Maftu Basuni bilang sama saya, "Pak Yahya, mau enggak Bapak menangani mu'alaf seluruh Indonesia?" Ini dia undang saya di rumahnya. Saya bilang enggak Pak, Pak Menteri, enggak mau, kasih aja ke orang lain. Dananya 20M kalau enggak salah itu, dana mu'alaf. Enggak tahu siapa yang nilep sekarang ini. Kasihan kaum mu'alaf. Saya sih, saya bukan mu'alaf, saya al-muhtadin. Saya enggak suka dipanggil-panggil mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya enggak ada yang bujuk, saya yang masuk Islam. Jadi saya bukan mu'alaf, jangan disama derajatkan dengan mu'alaf. Saya bukan mu'alaf. Mayyah dilahu fahuwal muhtadin, wa mayyudlil faulaikahumul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka dia adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dia orang yang sesat. Jadi saya enggak suka pakai kata mu'alaf itu. Karena nilai setitik merusak susu sebelanga. Ada orang masuk Islam dengan modal bajingan, pro kafir, pro Ahok, disebut mualaf. Nah, itu ular kepala dua. Ya, saya enggak suka begitu. Ada yang masuk ke masjid, apalagi dekat-dekat Ramadan, bawa surat masuk Islam, minta-minta. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Au, satu marga dengan an. Ah, marganya lah. Au, Siregar. Satu marga katanya. Masuk Islam. Masuk Islam. Saya kafir. Nama saya dulu Matius, Markus, Stepanus, Robertus, Tetanus, Spiritus. Roma nama, masuk Islam. Kerjaannya apa? Cari masjid, minta-minta. Sindikat. Oh ya, ada yang begitu. Saya pernah di Balikpapan mau ceramah di Kalimantan. Capek beginilah. Begitu tiba dengan mobil, panitia ajak duduk di belakang masjid. Ngomong, Ustaz, 3 hari lalu datang mu'alaf ke sini. Lalu? Dia nangis-nangis, kami jamaah kumpulkan, kami kasihan. Kami kumpulkan dana sekian puluh juta. Lalu? Setelah itu dia pinjam motornya, motorcycle, motor bebek. Shogun namanya waktu itu. Motor bebek jamaah kami. Untuk dia mau pergi ke penginapan. Waktu kami cek Ustaz, dia sudah lari. Betul Pak kisah ini? Betul. Coba tanya. Tanya tapi yang lain enggak mengangguk. Di Islam harus ada 3 atau 4 orang saksi. Berarti dia singgung saya ini. Enggak bisa ceramah saya. Tunduk saya malu. Karena mengangkat-ngangkat orang yang dari kafir masuk Islam. Ini dia mau tembak saya ini. Saya angkat kaki, saya WA istri saya SMS. Dek, mundurkan tuh mobil. Kenapa pak? Ente kayak gak tahu gua. Ini sudah di atas darah saya ini, sudah 230 darah saya ini, sudah di atas. Kenapa pak? Enggak, ini panitia masjid mungkin mau kira saya mau datang ngapain di sini. Kita lari, pulang kita. Saya tersinggung. Saya bukan mualaf, dari situ saya stop. Jangan coba-coba ada jemaah bilang saya mualaf. Mualaf itu orang yang dibujuk hatinya. Saya bukan mualaf. Dan dari dasar teologi Islam, Alastu bi rabbikum qulubala sahidna. Semua makhluk yang namanya manusia dari kandungan rahim ibunya adalah muslim, adalah Islam fitrah. Saya juga begitu. Sudah di kandungan ibu saya sudah berjanji. Jadi saya bukan pindah agama, kembali kepada fitrah. Lari saya. Panitia masjid bilang, "Ke mana Ustaz?" Saya tersinggung. Bapak ngomong begitu, saya masih datang capek-capek dari Jakarta. Nah, tadi juga kalau ada yang ngomong begitu enggak jadi, biar sudah banyak begini, cabut saya. Mundur saya. Ah, biar kacau dunia persilatan. Tahu enggak artinya apa? Saya yang paling beruntung dari kepada bapak ibu. Kalau bapak ibu kan begitu lahir memang langsung Islam. Tapi saya yang dari kafir Allah berikan. Ini yang tidak ada habis-habisnya. Saya syukuri. Yang saya heran sudah Islam, munafik terhadap Islam. Cari dalam catatan sejarah, mana pernah orang kafir menang melawan Islam, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam perdebatan argumen sains. Kafir enggak pernah menang. Enggak pernah menang. Yahudi hebat, Eropa hebat, nyontek dari 99 jenius muslim. Albert Einstein menarik garis lurus barat ke timur, orang bisa menginjak kaki di bulan. Adalah konsep yang dibangun para nabi. Ilmu perbintangan astronomi, segala macam kompetensi ilmu, orang Islam ini yang menemukannya. Makanya tidak pernah menang. Lalu kafir berpikir, bagaimana menghancurkan Islam agar Islam tinggal nama satu. Konsep yang dibangun oleh orang kafir untuk menghancurkan Islam adalah pakai orang Islam. Berhati-hatilah. Tahun 1994 konven pendeta di Leiden, waktu itu pastor pemimpin Katolik tertinggi Paus Paulus Yohanes II, sekarang sudah di neraka karena sudah mampus dia. Kontribusi pemikiran yang dia sampaikan ialah tahun 2020 open the Christ, buka pintu bagi Kristus untuk menduduki sistem pemerintahan di Indonesia. Kalau orang-orang kafir yang di luar sana, yang sopir angkot, yang suka apa nyadap karet, suka cungkil-cungkil sawit, lu gak tahu yang begini. Tapi yang kaya-kaya tuh, sama dengan kita umat Islam berkelahi, bendera tauhid dibakar, itu yang bermain kafir-kafir besar di belakang, kafir-kafir yang biasa begini gak tahu apa-apa. Mana dia tahu? Tahun 2020, open the Christ, buka pintu bagi Kristus. Kita jadikan anak cucu kita menduduki jabatan penting strategis di pemerintahan NKRI. Coba tanya sekarang, masuk ke gedung-gedung kementerian, posisi-posisi penting dalam gedung kementerian, bahkan instansi pemerintah, TNI dan Polri bahkan, masuk ke dalam. Jarang sekali orang Islam. Baru tahun 2018. Nah, tahun 2020, awas. Makanya saya tidak mau berpolitik. 2019 pilihlah Prabowo. Takbir. Bukan politik itu, bukan politik. To the point. Demokrasi. Prabowo pensiunan tentara, saya bapak saya pensiunan tentara. Prabowo ibunya Manado, saya orang Manado. Anak tentara dukung tentara, anak Hansip dukung Hansip, PKI kau silakan dukung PKI. Cuma sedikit kalian jumlahnya, umat Islam lebih banyak. Kepada yang munafik-munafik dalam Islam ini, kembalilah. Masa saya dari kafir begini jujur, begini setia? Takut apa?

diganti dengan wibawa hidayah. Mana lebih mulia? Lebih mulia katanya yang kawal sampai 5 mobil Alphard Mercy. Jangan kita tertipu. Yang lebih mulia God buatun fisabilillahi aurahatun khairun minat dunya wa ma fiha. Kalau negara ini mau jadi baik, ulama-ulama yang ada di medan ini kerja untuk umat. Ya, jangan berpolitik. Sampaikan yang hak. Bagaimana cara menyampaikan yang hak? Yaitu tadi. Kalau pilih Pak Jokowi kan tidak tepat ya, karena di sana ada Megawati. Di sana juga banyak yang memfitnah, yang menghina-hina ulama, ya, yang suka-suka adu domba. Kalau dengan Pak Prabowo kan belum teruji, belum ada dosa, belum ada kesalahan. Nanti kita lihat juga nanti. Doakan beliau supaya jadi presiden. Dan partai-partai yang mendukung beliau, awas ya, jangan suka ngambek. Partai-partai Gerindra, apalagi PKS, PAN, Demokrat, kita doakan masyarakat ini jadi punya etika yang baik di masyarakat. SBY itu adalah presiden yang menjadi panutan kita 10 tahun beliau. Jangan coba-coba merobek spanduk-spanduk partai politik manapun, termasuk juga PDIP punya, jangan dirobek. Dicoblos jangan juga. Hei kawan, pilihlah Gerindra, pilihlah PKS, pilihlah PAN, pilihlah Demokrat. Yang lain bagaimana Ustaz? Walau-walau bisawab. Hah? Walau-walau bisawab. Nanti juga Nasdem kalau Prabowo sudah presiden, Golkar itu tetap anggaran dasarnya siapa yang presiden tetap mereka dukung. Golkar itu partai senior, jangan kita salahkan. Bagaimana dengan Prof. Yusril Issa Mahendra? Oh jangan, jangan, kalau itu jangan. Jangan dikomentari, biarkan dia mengalir. Jangan dikomentari, biarkan dia mengalir. Logika pendek, enggak usah terima. Permain catur begitu, Anatoly Karpov Sicilia. Ya saya kira itu kan cuma 16 dikali 2, 8. 16, apa, 8 dikali 2, 16, papan catur itu. Eh? Saya sering bermain dengan komputer, jadi paham. Paham. Lebih baik seperti beliau begitu. Memang menghadapi ular harus jadi ular kita. Gitu. Harus lebih licik daripada ular. Saya, jangan terlalu menuduh yang sudah di kelopak mata, gajah di depan mata kita tahu, kita tidak tahu. Semut yang di seberang sungai kita tahu. Pekah melihat keadaan, doakan negara ini. Doakan juga Pak Jokowi agar 2019 turun pelan-pelan. Baru Pak Prabowo jadi presiden. Enggak, ini sehat, ini demokrasi. Ini demokrasi. Enggak, besok-besok juga panggil Nusur Wahid, Abu Jongos datang ceramah di sini. Hah? Panggil juga ketua mubalik seluruh Indonesia, eh? Eh? Ketua mubalik, eh? Jangan main-main. Wallahu akbar. Bahkan sudah doktor ya. Doktor Pak Ali Ngabalin. Baru saya tahu, waduh beliau doktor, eh? Jangan main-main. Ah. Tapi dalam pertarungan apa itu inteligensi, rupa-rupanya lebih pekah membaca realitas dalam konsumsi publik, membawahi etika publik dalam peran logika, masih lebih tajam Dr. Andus Rocky Gerung ya. Allahu Akbar. Ya, watak kita memang begitu. Anda punya ijazah. Saya sebenarnya gak suka dipanggil-panggil doktor. Doktor saya itu doktor kapir itu. Kami orang Manado, mohon maaf Pak, kami orang Manado gak giler dengan gelar itu. Malas. Orang Manado itu low profile. Saya sudah bilang panitia di sini, panggil saja saya Al-Muhtadin. Ustadz sudah banyak, Kiai sudah banyak, Tengku sudah banyak, Habib sudah banyak. Kami yang, saya Nababan yang dari kapir ini, jangan dipanggil Ustadz, panggil saja Al-Muhtadin. Gak usah pakai banyak embel-embel ke sana, gak usah. Ujung-ujungnya nanti menipu lagi. Hah? Saya dokter waktu kapir. Kalau sekarang enggak lah, dan saya di kapir itu juga enggak suka-suka begitu-gitu. Ya, saya tahu persis siapa beliau itu. Sekolahnya sudah kemana-mana tuh, Jerman, Belanda, Amerika, dia sekolah di Xibiar. Sudah berapa kali ganti jaket itu, Rocky Gerung itu. Hanya orang dekat dia yang tahu. Mudah-mudahan doakan beliau supaya masuk Islam. Amin. Ya Robbal. Saya dengar-dengar sudah mau bersyahadat itu. Tinggal satu tingkat, satu langkah lagi, hidayah yang belum dia dapat. Tapi sudah mulai belajar Islam, belajar Al-Quran. Lebih baik seperti beliau daripada ada nenek-nenek itu yang dari mana itu? Rocky Gerung. Bisa-bisanya penjual tomat jadi anggota parlemen. Seleksi logika, otak diperiksa. Hati-hati, menjadi anggota parlemen mewakili etika publik, konsumsi bahasa, konsumsi filsafat, konsumsi dalam pertarungan, segala macam kompetensi ilmu, baik dalam hitungan matematik maupun fisika, harus tajam. 100 masyarakat berarti 100 loh logika dan etika yang kau bawa sebagai aspirasi rakyat. Kalau itu sudah kenyang, sudah di atas tingkat rata-rata, baru boleh jadi anggota parlemen. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan jamaah tercerahkan malam ini. Yang paling penting adalah bagaimana kita bersatu dan di kemudian hari 2019 kita rapatkan barisan. Ya, memang tetap ganti. Ya, jadi isu-isu tentang ini enggak, biar aja. Paling yang pilih Pak Jokowi sini 1-2 orang aja, enggak apa-apa, sehat itu. Ada yang pilih Pak Prabowo, ada yang pilih Pak Jokowi. Ya, saya sebagai Ustadz pilih Prabowo, insya Allah ini jamaah saya, insya Allah lebih banyak pilih Prabowo. Yang pilih Pak Jokowi silakan, sehat juga, enggak apa-apa, jangan dimarah, kita tetap bersatu. Saya datang di sini enggak ada bilang jangan pilih Pak Jokowi, enggak ada, ya. Tetap pilih saja Jokowi paling sedikit. Insya Allah Pak Prabowo insya Allah menang 56-58% insya Allah beliau menang. Amin ya Robbal. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Terima kasih, saya sudah 3 hari belum, tadi malam tidur cuma berapa jam. Ini saya mau pulang bobo dulu. Jadi barang-barang ini belum ke hotel. Saya bilang istri kalau ke hotel habis. Apalagi sudah kena AC saya, kepala saya sudah sandar di apa itu tilam, sudah tidur. Karena saya selama 12 tahun ini enggak pernah tidur di sofa, lebih senang tidur di apa begini, karpet. Kalau sudah masuk di karpet hotel, sudah hilang saya, sudah di Amerika itu. Habis panitia nunggu di sini. Jadi saya bilang kita ke hotel apa dulu, ke apa masjid, nanti sudah lelah betul baru kita istirahat. Insya Allah besok malam. Saya sampai tanggal 28 di Kota Medan. Mohon doanya agar senantiasa saya tetap sehat dalam berdakwah. Nanti ibu bapak, ini saya membawa karya tulis saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini memuat biodata saya, biodata kami sekeluarga dan data-data kepalsuan Bible Kristen. Bagi jamaah yang berminat untuk memilikinya, silakan ambil di mobil saya. Ambil saja, tapi bayar. Tak ada pakai-pakai gratis. Saya sudah coba mobil saya pakai air wudu, air di masjid, tapi tidak hidup Dia nanti hidup kecuali mampir di pompa bensin baru. Nah, inilah membantu perjalanan dakwah kami. Bagi yang berminat ya, enggak berminat, enggak apa-apa. Ya, ada di mobil saya dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Inilah. Kalau kita ingin melihat tentang kebenaran Islam dan kebohongan ajaran Kristen, apalagi kalau punya saudara beragama Kristen, pinjamkan. Ini buku untuk umum, bukan buku lingkungan sendiri. Ini buku untuk semua agama. Agama apapun boleh baca tentang kebenaran Islam menurut mantan pendeta, menurut saya. Jadi siapa yang ingin mendapatinya ada di mobil. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illahu wa allahullahi falyatawakkalil mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa jukapi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajikal karimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah membentangkan 2 jalan bagi kami ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi dan jalan yang Engkau murkahi. Hamba sekeluarga telah Engkau berikan petunjuk jalan kebenaran Islam itu ya Allah. Dan telah sampai kami pada titik kebenaran itu. Sehingga hamba bersyukur untuk mendakwahkan kebenaran Islam itu. Mempersatukan saudara-saudaraku Muslim ya Allah. Dan memanggil saudara-saudara kami di Indonesia ini yang belum beragama Islam. Ketuk pintu hati mereka ya Allah, agar mereka bisa kembali ke dalam ridha keselamatan agamamu, dinul haq, dinul Islam. Negara kami ya Allah, Engkau pelihara, Engkau jaga ya Allah, perdamaian antar anak bangsa. Di tahun depan kami akan menghadapi pemilihan presiden dan juga